Tambihun man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqdha wa lam tuf'al anhu. Tambih ini termasuk salah satu judul atau tema yang biasa digunakan oleh para ulama ya. Jadi akan ada macam-macam seperti ini, tidak seperti Fathul Qorib yang hanya judulnya hanya berupa kitab dan fasal. Di dalam Fathul Mu'in ini ada tambih, ada fara, ada khotimah dan lain-lain nanti. Kalau tambih ini biasanya digunakan untuk pemberitahuan. Jadi walaupun terkadang di pesantren dimaknai dengan pengingat, tetapi saya kira yang lebih pas ini artinya adalah pemberitahuan. Seseorang yang meninggal dan dia memiliki kewajiban sholat fardu. Seorang yang meninggal dan dia memiliki tanggungan sholat fardu, maka sholat fardu itu tidak bisa dikodok, tidak bisa dikodok dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha aula hakahul abadi an syafi'i li khabari li khabarin fihi. Jadi intinya adalah apakah boleh keluarga dari mayit mengkodok sholat yang ditanggung mayit. Jadi ada orang yang meninggal kemudian dia memiliki tanggungan sholat kodok. Apakah boleh keluarga dari orang yang meninggal tadi melakukan sholat qadha untuk mayit? Nah, ini pendapat yang pertama tadi mengatakan hukumnya tidak boleh ya, hukumnya tidak boleh. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan boleh, boleh melakukannya. Baik mayit itu berwasiat atau tidak. Jadi antara wasiat dan tidak ini tidak ada pengaruh dalam hukum ini. Dan kebolehan ini adalah salah satu pendapat yang diceritakan oleh Al-Abbadi, ulama Al-Abbadi menceritakan dari Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i menurut Al-Abbadi berpendapat demikian ya, karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang kebolehan mengkodok sholat untuk orang yang meninggal. Wa fa'ala bihi Subukiyyu an ba'di aqaribi. Dan ulama yang bernama Subuki, beliau tidak hanya berpendapat kebolehan itu, bahkan beliau mempraktekannya. Jadi ada sebagian dari kerabat Imam Subuki yang meninggal dan memiliki tanggungan sholat, lalu beliau mengkodok sholat tersebut. Jadi intinya adalah ada perbedaan ulama ya. Wa yu'maru dhusiban zakaron wa unfa mumayyizun bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala thummal wasi wa ala malikir raqiq ay ya'muruhu biha ay salati wa la qada'an. Ini membahas tentang perintah melakukan salat, perintah kepada anak kecil ya. Anak kecil yaitu yang belum tamyiz, mereka yang belum tamyiz baik laki-laki atau perempuan. Jadi di kitab ini dijelaskan bahwa maksud dari tamyiz adalah seorang yang sudah mampu makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Jadi ukurannya itu kalau dalam kitab ini. Sebenarnya ada banyak ya. Maksudnya ada banyak ulama yang menjelaskan tentang arti tamyiz. Tetapi di dalam kitab ini dijelaskan demikian. Jadi bagi kedua orang tua mencakup ibu dan ayah. Kedua orang tua ke atas, jadi mencakup kakek sehingga ke atas, mereka harus memerintahkan anak kecil mereka untuk melakukan sholat. Jadi kewajiban itu kepada orang tua dan juga kepada wasi. Wasi adalah seseorang yang diwasiatkan untuk mengurus anak. Jadi ada orang yang ingin meninggal, orang yang akan meninggal ya, orang yang sudah sakit, lalu dia berwasiat kepada orang lain, bila aku mati maka kamu aku wasiati untuk mendidik anakku. Jadi wasiat mengurus anak itu isok namanya ya, orang yang diwasiat itu namanya wasi. Dan juga kepada pemilik budak juga mendapatkan kewajiban ini. Diharuskan untuk memerintahkan melakukan sholat walaupun qadha ya. Jadi walaupun qadha. Jadi anak kecil yang tidak melakukan sholat duhur dan sudah waktu masuk waktu sholat asar, dia diperintahkan untuk melakukan qadha. Walaupun sebenarnya tidak wajib ini. Wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minasinin ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Dan keharusan melakukan sholat bagi anak kecil ini tidak hanya sholat dengan latihan ya, tidak hanya melakukan gerakan sholat saja, tetapi melakukan sholat beserta semua syarat-syaratnya. Jadi diajari wudu, diajari menutup aurat dan lain-lain. Artinya semua syarat memang harus terpenuhi. Dan kewajiban itu, kewajiban memerintahkan anak kecil itu bila dia sudah berusia 7 tahun. Jadi setelah anak kecil sudah genap usia 7 tahun, bagi orang tua memiliki kewajiban untuk menyuruh anaknya melakukan sholat lengkap beserta dengan syarat-syaratnya. Dan 7 tahun ini ukuran pasti ya, artinya tidak menggunakan ukuran tamyiz. Jadi andai kata seorang anak tamyiz sebelum 7 tahun, dia tetap belum mendapatkan kewajiban bagi orang tuanya, maksudnya bagi orang tuanya belum mendapatkan kewajiban memerintahkan sholat. Jadi ukurannya adalah usia, bukan tamyiz. Wa yam bagi ma'asi gotil amri at-tahdidu. Dan perintah sholat ini tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi juga ada bentuk ancaman dari orang tua. Hanya ancaman tapi ya. Wa yudrabu dzurban wa yuramubarrihin wujuban miman dzukir 'alaiha ay ala tarkiha walau qada'an au tarki syartin min syurutiha li asrin. Ai ba'da istikmalihi, ai ba'da istikmaliha. Jadi 7 tahun diperintahkan untuk sholat, dan perintah itu disertai dengan ancaman. Lalu setelah beranjak usia 10 tahun, setelah beranjak 10 tahun, bila anak kecil itu tidak melakukan sholat, maka orang tua harus memukulnya. Jadi hukumnya wajib lah ya, hukumnya wajib bukan sunnah. Harus memukul, dan pukulan ini tentunya pukulan tidak pukulan yang keras ya, pukulan yang ghairu mubarih, pukulan yang tidak keras, yang tidak membekas. Jadi memukul atas dasar pendidikan, atas dasar pendidikan sholat, bukan atas dasar emosi atau yang lain. Jadi bila anak kecil yang sudah berusia 10 tahun dia tidak melakukan sholat, maka orang tuanya wajib memukulnya. Atau meninggalkan syarat ya. Jadi dia sudah sholat tetapi tidak melakukan syarat. Jadi tidak wudu sholat, atau masih auratnya belum ditutup dia sholat, itu juga dia berhak untuk dipukul. Lil hadisis sahih, muru sabiya bisholati idam balaho sab'a sinin fa idza balaho 'ashra sinin fadribuhu 'alaiha. Dan hukum ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, perintahlah anak kecilmu untuk melakukan sholat bila mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Dan bila mereka mencapai usia 10 tahun, maka pukullah mereka. Jadi ini sebenarnya tidak mengajarkan kita untuk berbuat untuk keras terhadap anak ya. Tetapi ini adalah hal-hal yang memang dirasa agak keras, tetapi demi kebiasaan mereka kelak ya, demi kebiasaan anak-anak kelak. Karena lebih bahaya lagi bila saat dia beranjak dewasa, saat sudah wajib melakukan sholat, dia tidak terbiasa melakukan sholat, sehingga sholatnya mudah untuk ditinggal. Kasaumin atakohu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu 'alaihi li 'ashrin kasolat. Hukum memukul dan memerintahkan melakukan salat ini sebenarnya tidak hanya terkhusus pada ibadah salat, tetapi berlaku juga untuk ibadah yang lain seperti puasa. Jadi selama anak kecil sudah mampu melakukan puasa, bila dia berusia 7 tahun maka diperintahkan melakukan puasa. Dan bila sudah berusia 10 tahun, bila tidak mau puasa maka harus dipukul. Wa hikmatu dzalik at-tamrinu 'alal ibadah liyata'awwadaha fala yatrukaha. Dan inilah hikmah ya. Mengapa ada hukum demikian? Jadi hikmah dari hukum demikian itu adalah membiasakan untuk melakukan ibadah di usia dini. Jadi agar anak-anak yang masih di usia dini dia sudah terbiasa melakukan ibadah. Kalau dia sudah terbiasa, tentunya nanti dampak positifnya adalah kelak di saat dia dewasa dia tidak akan meninggalkannya. Wa batal adra'iyyu fi kinnin shaghirin kafirin nataqa bi syahadatain annahu yu'maru nadwan bi sholati wa shaumi. Seorang ulama yang bernama Adri'i, ada yang membaca Adri'i aja, jangan membaca Adro'i, membahas bahwa memerintahkan sholat dan puasa, perintah untuk melakukan sholat dan puasa kepada budak kecil yang kafir tetapi dia mengucap dua syahadat ya. Jadi budak kecil yang masih kecil dan kafir lalu dia mengucapkan syahadat, itu memerintahkannya untuk sholat dan puasa hukumnya tidak wajib tetapi sunnah ya, menurut Adri'i hukumnya sunnah. Wa yuhaffu alaihima min ghairi dzurbin liya'lafal khaira ba'da bulughi. Dan juga dia diperintahkan untuk melakukannya tanpa memukul ya. Jadi tidak ada kesunahan untuk memukul karena memang tujuannya agar dia terbiasa melakukan kebaikan setelah dia beranjak balik. Wa in abal qiyasu dzalik intaha. Walaupun sebenarnya hukum kias atau teori kias ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Adri'i. Jadi semestinya budak kecil ini tidaklah ada kesunahan kepada dia untuk memerintahkan melakukan ibadah ya. Ini sebenarnya kenapa tidak ada kewajiban demikian? Karena memang budaknya masih kecil ya. Jadi budak yang masih kecil dan budak itu kafir, dia mengucapkan dua syahadah, ini kan ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan dia benar-benar kafir, ada kemungkinan juga dia tidak kafir. Jadi karena ada dua kemungkinan itu, maka hukum memerintahkannya sholat ini tidak wajib. Hukum memerintahkan sholat tidak wajib. Dan menurut Adri'i, tidak wajib ini hukumnya menjadi sunnah, berubah menjadi sunnah. Padahal kalau menurut teori kias, mestinya kasus ini tidak memiliki kesunahan. Dalam arti seseorang tidak ada kesunahan untuk memerintahkan budak kecil yang kafir ya, budak kecil yang kafir. Karena memang ada kemungkinan dia kafir, ada kemungkinan dia kafir. Jadi karena kemungkinan kekafiran itu, maka secara kias seharusnya ini tidak ada hukum sunnah. Tapi menurut Adri'i hukumnya tetap sunnah. Wallahu a'lamu bishawab.